dan silakan dikiaskan selanjutnya. Atau yang akhirnya wawu, wawu. Muslimuna, ya, muslimuna akhirnya muslimuna ketika didhafahkan dibuang apanya? Kalau jamak mudzakkar salim nunnya, berarti muslimu akhirnya apa? Wawu. Ya kan? Muslimu akhirnya apa? Wawu. Ah, yang akhirnya wawu ketika disandarkan kepada ya diubah wawunya. Iya. Atau diubah wawunya menjadi ya, kemudian dilebur dengan ya mutakallim dan mimnya dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Jadi muslimiyya atau mukhrijiyahum gitu kan? Ini mukhriju ya aslinya kan? Ya, muslimiyya. Muslimiyya. Atau yang akhirnya ya yang tidak dasyid. Atau yang akhirnya ya tanpa tasyid. Qadhi akhirnya ya kan? Tasyid enggak? Tidak. Ah, ketika di idhafahnya pada ya jadi dilebur dengan ya mutakallim ini qadhiya. Paham ya? Fataya, asaya, muslimiyya, qadhiya. Ya. Da'iya, da'iku ya kan. Paham enggak sampai sini? Hukum yang telah lewat maksudnya apa? Ditetapkan ya padanya dalam keadaan difat ha, menurut lugho yang paling fasih pada isim-isim yang akhirnya alif atau wawu atau ya yang tidak bertasydid. Paham? Ya. Wa hudhifa ya'ul mutakallim ma'a kasri ma qablaha aw fathuh aw fathihi fi ma akhirih. Saya ulangi, wa hudhifa ya'ul mutakallim dan dibuang ya mutakallim maka sri ma qablaha dengan mengkasrah apa yang sebelumnya ya wa fathihi fi fi ma akhiruhu ya'un musyaddadah ya dan menfathahnya pada apa-apa yang akhirnya ya musyaddadah ya. Jadi kalau isimnya akhirnya ya musyaddadah maka ya mutakallimnya dibuang. Ya. Kemudian sebelum ya-nya di kasrah kemudian ya yang di tasyiyah di fathah. Kursiyun. Kalau dikatakan di dhafah pada ya jadi apa? Kursiyya. Gitu ya. Wa hadzu ya'il mutakallim dan membuang ya mutakallim bersama dan mengkasrah gitu ya. Membuang ya mutakallim juga mengkasrah apa yang sebelumnya mutakallim yang dibuang itu atau keliru afan wa hadzu ya il mutakallim membuang ya mutakallimnya dengan mengkasrah apa yang sebelumnya sebelumnya au fathuhu fi ma akhiruhu atau menfathahnya ya mengkasrah atau menfathahnya ya. Maka serima qoblaha wa fathi fi ma akhiru atau fathahnya juga boleh. Maka serima qoblaha wa fathihi fi ma akhiru ya yaun musyaddada pada isim yang akhirnya ya yang ditasyid. Jadi kursiya atau kursiyi gitu ya, boleh dengan lughah. Jadi kalau isim yang didhafahkan itu adalah ya kemudian dia ditasyid ya-nya, maka ya mutakallimnya dibuang. Kemudian maka serima qoblaha ya. Dikasrah apa yang sebelumnya? Sebelum apa di sini? Ya mutakallim ya. Karena di sini kan disebutkan hadfu ya'il mutakallim maka sirima qoblaha ha berarti kepada ya mutakallim yang dekat kan. Membuang ya mutakallim dengan mengkasrah apa yang sebelum mutakallim yang dibuang itu atau menfathahnya pada isim yang akhirnya ya yang ditasyid kursiya atau kursiyi. Paham? Apa? Sebelum ya mutakallimnya itu ya ya ya nya kursi. Iya kan? Tadinya kan kursi. Ya kan? Tasydid kan akhirnya kan ya-nya didhafahkan kepada ya. Tidak dikatakan kursiyyi ya. Tapi caranya ya-nya dibuang. Ah sebelum ya-nya dikasrah. Kursiyyi berarti kan tuh. Atau di fathah kursiya. Paham? Hah? Yang misal kursi apa? Apa? Nabi, nabiyun. Nabiyyi. Nabiyya. Bukan nabiyyi ya. Betul nabi bertasyid ya. Ya. An-nabiyyu ya, aula bil mu'minina min anfusihim.

Ya. Li'annahu nakira maqsudah. Ya. Munada mudhaf. Ya. Mabni 'ala al-wawi li'annahu nakira maqsudah, karena dia nakira maqsudah. Wa udghimatil wawu, dan diidghamkan wawunya pada ya fi ya'il idhafah. Sanai wa udghimatil wawu fi ya'il idhafah. Dan dilebur wawunya pada ya idhafah. Sehingga muslimiyah. Jadi kalau antum ingat kan munada yang nakirah maksudah atau mufradul alam itu mabninya sesuai dengan apa? Rafa'nya kan? Ya, seperti itu muslimuna, kalau jadi munada ya muslimun, mabninya di siapa itu? Wawu kan? Muslimuna, karena ketika rafa' di atas wawu. Ya kan? Muslimani ya di atas alif. Jangan bingung ya. Muslimiyah munada mudhaf mabni alal wawi. Iya mabni alal wawi. Aslinya kan muslimuna. Mabni alal wawu. Dibuang nunnya. Karena digofahkan. Wawunya kemudian diganti dengan ya. Karena bertemu dengan ya. Dilebur. Kemudian harokat mimnya yang tadinya dhamma dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Ya itu. Kemudian ucapanmu ya qadiyah. Ya qadiyah munada mudhaf mansub bi fathah muqaddarah mana min dhuhri at-ta'adzur. Ya, ta'adzuruha ma'a sukun al-idgham. Ya. Wal ya dhamir muttasil mabni 'ala al-fathhi fi mahalli jar mudhafan ilayhi. Insyaallah bisa lah ini ya. Kenapa enggak bisa mansub ya muslimin? Kalau munada bagaimana? Sudah lewat kan bahasanya? Nakirah maksudah dengan apa? Mufradul alam. Ya. Mabni sesuai dengan rafa'nya. Kalau kita manggil Zaidun bagaimana? Ya Zaiduna, dia suawu. Saya muslimun juga. Ya, muslimun. Kita memanggil muslimun, muslimun tertentu nih yang ada di sini, 3 orang, 4 orang. Mabni siapa? Ya wawu. Iya kan? Apa? Apa? Diidhafahkan ya. Gitu ya. Iya, di sini disebutkan munada mudhaf mabni 'ala al-wawi, karena nakir maqsudah udghimatil waw lil ya. Padahal itu diidhafahkan gitu ya. Idhafahkan menyebabkan dia mu'rab ya. Masuknya mu'rab berarti ya. Berarti wallah alam di sini mungkin ada kekeliruan jangan-jangannya. Iya, kita lupa bahasanya muslimun diidhafahkan. Dan munada mudhaf itu apa? Mu'rab ya. Munada mudhaf mu'rab. Ya. Ya, harus ditanyakan mu'aliknya. Ya. Perlu ditanyakan lagi itu. Ya. Kenapa gitu? Kok mabni itu bukan mu'rab padahal didhafahkan kepada ya mutakallim. Ya. Iya, Hasan. Harusnya mu'rab ya. Munada mudhaf berarti apa? Mansub ya. Wa alamatu nasbih apa? Al-ya berarti. Kemudian yang qadiyah munada mudhaf, insyaallah kita cek lagi. Tapi ya secara keadaan demikian ya, kalau dia mudhaf ya mu'rab. Tapi di sini katakan mabni 'ala al-wawi. Ya kalau aw mukhrijiyah ya itu baru ya. Kalau di sini muslimiyah ya mungkin lupa juga leonya. Atau kita yang salah. Ya. Ya sepertinya keliru mungkin ya. Wallah alam sepertinya keliru. Harusnya mu'rab karena ditofahkan. Ya. وقولك يا قاضي منادى مضاف منصوب بفتحه مقدره من ظهري تعذرها مع سكون الغام والياء ضمير متصل مبني على الفتح في اهل جر مضاف اليه فهمني ان شاء الله يا وان كان صحيحا جاز فيه خمسه اوجه ايته حكم dari munada yang mu'tal

di antara munadayat, munada-munada yang lain. Tanggung ya. Kalau satu bait kita baca. Ya, sisa waktu silakan untuk pertanyaan saja, nanti isi kotanya disambung dengan bahasa nudbah aja. Ya, nudbah, istighatsah, nudbah. Tarhim, banyak bahasanya ini. Bahasa tentang munada panjang. Ikhtisas masih juga. Tahzir munada juga. Ya. Ya. Nah, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Haujal al-ard. Al-ard bumi. Ya, bumi, mat bumi. Di sini kan disebutkan ya, di tempat yang lain kalau misalnya di Al-Khubar disebutkan al-haujal al-ard. Tersesat ya. Karenanya unta-untaku di bumi, filujjah, filajjatin. Pada keramaian yang dikatakan padanya saking ramai, amsik fulanan an fulan. Itu ada bait sebelum baitnya, tusiru aidiha ajaz al-qastali إذ عصبت بالعطن المغربل تدافع الشيب ولم تقتل شيب orang tua syib kalau syubban ya muda. Tadi kan ada maknanya kan diserupakan di situ, si penyair menyerupakan berdesak desakan dan berduyun-duyunnya apa unta-unta saling mendorong satu sama lainnya karena saking banyaknya mereka. Yani unta-unta tersebut dan juga mungkin tempatnya sempit diserupakan dengan orang tua. Iya. Cuma di sini kan enggak disebutkan ya syuyukhnya ya. Di bait sebelumnya kelihatan. Tadafu asyibi wa lam tuqattali itu. Ya. Yang lain? Sudah bersengannya ini ya. Ya sudah, bab istighatsah kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanallah bihamdik. Shukran la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.